tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua itu milik kita. Memang semua itu punya kita sendiri. 1, 2, 3, 4. Di halaman, namun semua itu kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita. Beranjak ke kota.